Ingin berjalan berdua denganmu kekasih. Lewati malam setelah usai rinai gerimis. Lelawa jadi luruh dengan rumput biru. Jemari tangan kita lekat jadi satu. Pipimu memerah, hasratku mereka. Kenapakah waktu tertinggal jauh? Kukatakan kepadamu tentang hijau gumpal yang bakal kita kerjakan dengan sederhana. Kita segera akan dengan sinar pagi nyanyikan kupu-kupu hingga di rambutmu. Tersenyumlah kamu, tertawalah aku. Kenapakah waktu tertinggal jauh? Malam suntingkan rembulan untukku. Cinta tak berpaling dariku. Lama aku pelajari satu puisi. Hanya angin yang mengerti. Oh burung bernyanyilah demi terjalin cinta. Oh oh oh oh oh. Sayang, demi terjalin cinta. Oh, oh, oh, oh, oh.